Lukas pasai putblah. Bak si uro, nakuh uro sabat, isa gejak makan urumoh sidro ureng tokoh bangsa Farisi. Nibak tempatnya, di ureng laen jinging isa ngon teliti tahat. Dan jejak ke ubak isa sidro ureng yang sakit busung, gaki ngon jarojih ka gembong-gembong. Dan isa laju getanyong ubak gure-gure agama dan ureng-ureng Farisi yang nanibak tempatnya. Menurut hukum agama getanyo, pukuh jet atau wahana tapi ubat ureng sakit bak uro sabat? Gure-gure agama dan ureng-ureng Farisi yang nadisinan sengap mantong. Dan laju isa gehoi urengnyan dan laju gepepulih ureng sakit usungnyan. Olehnyan laju geyujak ureng yang kapulihnyan. Oh kalehnyan isa laju gepegah ubat ureng-ureng yang nainan. Sekiraji sidro lam kawan gatanyo na sidro anu atawa saboh lemo yang rut lamon ba uro sabat. Pekeh nyan hanjit tapa tengok ulua anu nyan atawa lemo nyan ba uro nyan cit tema? Tema ureng yang nani bak tempat nyan, hana mesidro pih yang hase je jawab pu yang getanyong le isa nyan. Isa ge kalon na jame-jame je pilih-pilih tempat duk yang paling get. Sabab nyan, gop nyan laju geberi pelajaran yang lagenyo uba awak nyan ban mandum. Menyogata naji tawak bak tempat urung mekawin, bek keh gata duk bak kursi terhormat. Pak tetepu urung lain yang lebih penting ni bak gata pih naji tawak. Sampo urung porumoh yang kaji tawak gata banduanyan terpaksa jejak ubak gata siraji pegah. Meah, tempatnyo kata kebah kejamen yang bantruk nyan. Tema dengan malai raya, gata terpaksa gata duk bak tempat yang paling likut. Sabab nyan ke, menyogata naji tawak, gata pilih ke tempat yang paling dilikut. Mangat urung pau rumoh tema teka dan jepegah ubak gata. Rakan, jak taduk bak tempat yang lebih get. Dengan lagi nyan gata kaji hormat jika jame-jame yang lain. Sabab tip-tip urung yang jipemanyang roji tema tepemiu. Sikepit ji, urung yang ji pemiyup roji tema tepemanya. Dan laju gepegah le isya ubak urung po rumah. Menyogata tatawa urung lain keji makan di rumah gata. Bah keh nyan makan wate uro menancit makan malam. Bek keh gata tawa rakan atawa sedara gata. Atawa warih kawum. Atawa warih lingka gata yang kaya. Sabab saboh wate urung-urung nyan tema ji tawa gata. Ngon lagi nyan. Gata kagata terimong, benalah hatuh pu yang kagata pubut. Dan, menyogata tak pernah kanuri, gata tawak ke ureng gasing, ureng cidra, ureng lape, dan ureng buta. Gata tema geberi berkat, sabab ureng-ureng nyan, hana tema hasil jibalah atuh keget ate gata. But gata nyangget nyan, tema gebalah lepo tu Allah, ubak wate ureng-ureng nyangget, tema tepebodoh nibak mati. Wate gepegah lagi nyan le isa, na sidro lam kawan yang na nibak tempat nyan, habis mandum ji dengar pu yang gepegah nyan. Ureng nyan, laju ji pegah lagi nyo. Untung lumpah na ureng nyang, tema ji makan masa jangon Allah. Wate gop nyan tekasi bagu raja. Tema isa, laju gepegah ubak ureng nyan. Bak saboh wate, na ureng yang ji penakan nuri yang raya dan ji tawa ureng jai lumpah na. Wate katruh wate jih kanuri tepepun, ureng nyan laju jiwu namit jih, ubak ureng nyan kata tawak sira jipegah laginyo. Nebut ke langkah urumoh kamu, ban mandum kalah kamu hidang. Tema di ureng yang tetawak nyan ban mandum, hidro-ro dilake meah, nyang puntat jipegah bak namit nyan. Ulun ban tat-tat ulun blo saboh kebung tanoh, dan lumpah perle lun kena jak periksa tanoh nyan. Pemaah ke ulun. Nyang lain jipegah tema, ulun bantat ulun blo limong boh judo lemo, dan lun kena ujo lemo-lemo lun nyan. Pemaah ke ulun. Nyang lain lom jipegah tema lagenyo, ulun bantat leh lemo kawin. Ngon sabab nyan, hana hase ulun jak. Nabit nyan laju jiwa, dan jipegah laju henyan ubak poji. Ponyan bengeh lumpah na, laju jipegah ubak nabit ji. Bubagah ke gata jak ubanda nibak rot-rot dan tatamong laju lam-lam jurung lam bandanya. Gata bakeh keno ureng-ureng gasin, ureng cidra, urang lape dan urang buta. Olehnyan le namitnyan laju jepegah lagenyo. Ya po ulun, ban mandum perintah po kalau ulun pubut. Tema tempat jih mantong tak jai. Dan urang po kanurinyan laju jepegah lagenyo. Gatajak ke urut-urut oh raya dan jurung-jurung yang na di luar banda. Dan gata paksa ke mangat urang-urangnyan jitim teka. Mangat rumah ulun penuh. Ingat ke, hana masih dropih nibak ban mandum jame yang kata tawuknyan jitema pajuh penajuh yang ka ulun kebah wateka nuri di rumah ulunnyan. Jai tat-tat urang jejak musajan ngon Isa. Dan Isa gepaling sira gepegah ubak awaknyan. Menya urang jejak ubak ulun, tema di urangnyan lebih jegasih ke maji, ayah ji, porumoh ji, anak-anak ji, saudara ji, dan dro ji ke dro, urang yang lagenyan hana hasil jid ke murid ulun. Urang yang hana di tim gulam salib gopnyan dan jisetot ulun, urang yang lagenyan hana hasil jid ke murid ulun. Menya na siro lam kawan gata, ji kena pedong saboh menara. Tente jih nyan tema jiduk jihitung lebih ilai. Padum le habih biaya menaranyan dan mangak jitepu pukuh peng jih sep ke jih peseleso menaranyan atau hana. Sabab menyotenyata jih nyan hana hasil jih peseleso menaranyan. Padahai kenaleng menaranyan kaji pegot. Dan benmandum ureng yang dikalon menaranyan tema jih pekem. Awak nyan tema jih pegah lagenyo. Nying! Urang nyanji semegot, temahana hasil jipa seleso. Menyona sidro raja, bakjihnya nasi puluh ribe dro sipai, kena jimaju lemperangon raja lain, yang na 20 ribe sipai. Tente raja nyan temajiduk jipetimang lebih ile, pekeh jinyan kasip tega ke jilawan musuh ji. Menyo jinyan jitepu, bawa jinyan golong sip tega. Ka tente si mantong musuh ji, mantong jiu. Jih nyan tema ji kirim putusan ji ke jilake medame. Keneluh ji, gepegah le Isa lagenyo. Menancit dengan gata. Hana mesidropih nibak gata, hasil jid ke murid ulun. Menyojih nyan hana ji kerban pupu nyang na. Siranyan get, tema menyosiranyan kaji ketabu. Pukuh mungkin tepemasin lem tema. Siranyan hana berguna le, bahkeh tepeguna ke lampu menancit ke baja. Dan akeji, siranyan teboh mantong. Menyogata na punyeng, gata dengok keh.